Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, pertemuan yang lalu kita sudah masuk di bab menghormati nama-nama Allah dan anjuran untuk merubah nama dalam rangka menghormati nama-nama Allah tersebut. Disampaikan di bawah bab ini sebuah riwayat dari Abu Syuraih pada awalnya. Abu Syuraih ini dipanggil dengan sebutan Abul Hakam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggantinya karena yang pantas menyandang nama Al-Hakam itu adalah Allah Azza wa Jalla. Nabi menggantinya dengan Abu Syuraih. Siapakah Abu Syuraih yang dimaksud? Dijelaskan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, qauluhu an Abi Syuraih. Qala fi khulasati tadhib, huwa Abu Syuraih Al-Khuza'i, ismuhu Khuwailid bin Amr, aslama yaumal fath. Abu Syuraih sebagaimana disebutkan dalam khulasatu tadhib adalah Abu Syuraih Al-Khuza'i, namanya Khuwailid bin Amr. Beliau masuk Islam di hari Futuh Makkah. Lahu 20 hadisan, beliau meriwayatkan 20 hadis. Ittafaqa ala hadithain wanfarada al-Bukhari bihadisin. Dua hadis diantaranya secara sepakat dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Kemudian satu hadis hanya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala saja. Wa rawa anhu Abu Sa'id Al-Makhduri wa Nafi' bin Jubair wa Ta'ifatun. Telah meriwayatkan dari Abu Syuraih antara lain Abu Sa'id Al-Makhduri, Nafi' bin Jubair, dan sekelompok rawi, dalam hal ini tabi'in lainnya. Karena tentu saja yang mengambil riwayat dari sahabat adalah tabi'in. Qala Ibnu Sa'ad, berkata Ibnu Sa'ad, mata bil Madinah sanah 68. Abu Syuraih atau Khuwailid bin Amr ini meninggal di kota Madinah pada tahun 68. Wa qala syarih ismuhu Hani bin Yazid al-Kindi. Ada yang mengatakan namanya adalah Hani bin Yazid al-Kindi. Qalahul Hafid, yaitu Al-Hafid bin Hajar. Wa qila Al-Haris al-Dababi, qalahu Al-Mizzi. Ada juga yang menyebutkan namanya adalah Haris al-Dababi, seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Mizzi. Jadi ada perbedaan dalam kepastian namanya. Oleh karena itu, sahabat ini Abu Syuraih memang lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Syuraih daripada namanya. Jadi di antara sahabat memang ada yang lebih cenderung dikenal dengan nama kunyahnya, ada juga yang lebih cenderung dikenal dengan namanya, ya, nama aslinya. Dan itu tidak menjadi masalah. Qala qawluhu yukna. Kemudian di dalam hadis disebutkan kata yukna dari Abu Syuraih, annahu kana yukna. Diriwayatkan dari Abu Syuraih, dulu dia diberi kunyah. Yukna artinya diberi kunyah. Apa itu kunyah? Al-kunyatu masudira bi abin au umin wa nahwi dzalika. Kunyah itu adalah nama yang diawali dengan kata abu atau umu dan semisalnya. Jadi setiap nama yang depannya ada abu atau umu atau ibnu bahkan, itu disebut nama kunyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki nama kunyah, yaitu Abul Qasim. Namanya Muhammad. Semua para sahabat memiliki nama kunyah di samping nama aslinya. Jadi orang Islam jangan terlalu pobi dengan nama kunyah. Ya. Apalagi memang banyak kelompok-kelompok yang menyimpang, seperti katakanlah kelompok Khawarij, teroris, selalu memakai identitas yang palsu, di antaranya dengan menggunakan nama kunyah. Abu Fulan, Abu Fulan. Nah, kita sebagai orang Islam tidak perlu khawatir memiliki nama kunyah, meskipun nama tersebut telah disalahgunakan oleh kelompok Khawarij, kelompok teroris dalam hal ini. Ya. Nah, jadi kalau ada seorang muslim di samping memiliki nama asli juga memiliki nama kunyah, itu tidak masalah. Toh Rasulullah juga memiliki nama kunyah Abul Qasim. Bahkan beliau sendiri menyuruh umatnya untuk memiliki nama kunyah. Takannu bi ismi wala takannu bi kunyati. Berkunyahlah kalian dengan namaku. Nama beliau adalah Muhammad. Kalau kita ingin berkunyah dengan nama beliau, maka tinggal dikasih abu depannya. Jadi Abu Muhammad. Disuruh memang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata beliau, jangan kalian berkunyah dengan kunyahku, yaitu Abul Qasim. Nah. Jadi umat Islam, kaum muslimin harus tahu, harus paham, harus mengerti tentang ilmu ini. Ya. Wal laqabu ma laisa kadzalik, beda halnya dengan laqab. Laqab itu tidak seperti kuniyah. Ya. Kalau kuniyah selalu diawali oleh kata abu atau ummu, kalau laqab enggak. Laqab itu lebih ke julukan. Seperti Kazainal Abidin, seperti Zainal Abidin. Ya. Asadullah, singa Allah, atau Saifullah, pedangnya Allah, julukan-julukan lainnya. Boleh seseorang diberi julukan, tapi dengan julukan yang baik. Tidak boleh diberikan julukan-julukan yang jelek. Dilarang di dalam Al-Quran, wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian saling menyematkan julukan-julukan yang jelek. Jadi kalau julukan hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang baik, mengandung kebaikan dan memang sesuai dengan yang diberi, dengan keadaan orang yang diberi julukan tersebut. Nah. Kemudian wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha huwal hakam wa ilaihi al hukm. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah al hakam, pemilik hukum. Wa ilaihi al hukm, dan hanya kepadanya hukum itu. Fahuwa subhanahu al-hakamu fid dunya wal akhirah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan hukum di dunia dan di akhirat. Yahkumu baina khalqihi fid dunya biwahyihi alladhi anzala ala anbiya'ihi wa rusulihi. Allah akan menerapkan hukum di tengah-tengah makhluknya di dunia dengan wahyunya yang telah dia turunkan kepada para nabi-nabinya dan para rasul-rasulnya. Wa ma min qadiyatin illa wallah fiha hukmun bima anzala ala nabiyhi minal kitabi wal hikmah. Tidak ada satu permasalahan pun melainkan ada di dalamnya hukum Allah yang telah Allah turunkan kepada nabinya melalui Alkitab dan Sunnah. Ya. Makanya tidak boleh seseorang berkunyah dengan Abul Hakam. Ya. Karena Hakam itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Nah. Dia Allah yang telah menetapkan hukum di tengah-tengah makhluk, dan tidak ada satu permasalahan pun melainkan di dalamnya ada hukum Allah yang telah Allah turunkan kepada nabinya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis, dalam Sunnah. Wa qad yassarallahu ma'rifata akthar dhalika li aktsaril ulama'i min hadhil ummah. Dan Allah telah memberikan kemudahan untuk mengetahui banyak dari hukum-hukumnya bagi kebanyakan dari para ulama dari kalangan umat ini. Jadi tidak ada satu hukum pun yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam Quran atau juga disebutkan dalam hadis melainkan diketahui. Dan di antara orang-orang yang diberi kemudahan untuk mengetahui hukum-hukum Allah tersebut adalah para ulama dari kalangan umat ini. Makanya para ulama dijadikan rujukan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlu dzikri, kepada ulama, kalau kalian tidak mengetahui. Fa innaha la tajtami'u 'ala dhalalatin. Dan sesungguhnya umat ini la tajtami'u 'ala dhalalatin. Tidak berkumpul, tidak bersatu di atas kesesatan. Jadi enggak mungkin semuanya sesat. Ada yang mendapatkan petunjuk. Ya, seperti di antaranya adalah para ulama, ya. Nah, dari kalangan umat ini. Fa innal ulama'a wa in ikhtalafu fi ba'dil ahkam fala budda an yakunal musibu fihim wahidan. Kemudian dijelaskan di sini bahwa para ulama walaupun mereka berselisih dalam sebagian hukum, fala budda, maka bisa dipastikan akan ada yang benar dari kalangan mereka. Ya. Ada yang menetap apa? Ada yang sesuai dengan kebenaran, meskipun satu orang. Ya. Jadi tidak akan salah semuanya. Ya. Dalam perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, akan tetap ada yang benarnya dari kalangan mereka walaupun cuma satu orang. Ya. Faman razaqahullahu ta'ala quwwatal fahmi wa a'tahu malakatan yaqtadiru biha ala fahmi shawab min aqwalil ulama. Maka barang siapa yang Allah anugerahkan kekuatan pemahaman dan Allah berikan kepadanya kemampuan, dia bisa memahami yang benar dari perkataan para ulama. Ya. Jadi kuncinya adalah belajar, menuntut ilmu agama. Nah, kita bisa tahu perkataan-perkataan para ulama. Bahkan kita bisa melihat mana dari perkataan para ulama itu yang lebih kuat, yang lebih dekat kepada kebenaran, ya, yang mencocoki kitab dan sunnah dan ucapan para salaf. Kalau kita tidak belajar, ya kita tidak akan bisa mengetahuinya. Ya. Makanya di sini disinggung orang yang Allah anugerahi kekuatan pemahaman, Allah berikan kepadanya kemampuan, dia bisa untuk memahami, ya, pendapat yang benar dari perkataan-perkataan para ulama. Ada banyak hal memang yang diperselisihkan oleh para ulama menyangkut sebagian dari hukum, ya. Tapi itu bukan menjadi sebuah masalah, karena walau bagaimanapun pasti akan diketahui mana yang benarnya dari apa yang diperselisihkan itu. Yassarallahu dzalika bifadlihi wa manihi alaihi. Allah akan berikan kemudahan dengan karunia-Nya dan anugerah-Nya, wa ihsanihi ilaihi, dan kebaikannya. Fama ajallaha min atiyatin. Maka sungguh sangat besar pemberian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal berupa kekuatan dalam pemahaman dan kemampuan. Dan tidak semua orang memang mendapatkannya. Kuncinya kalau kita ingin mendapatkannya tadi, menuntut ilmu agama. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, maka Allah akan berikan pemahaman yang baik kepadanya tentang agama. Seseorang bisa memiliki pemahaman yang baik tentang agama ketika dia belajar. Bagaimana mungkin yang tidak belajar kok bisa menyimpulkan hukum? Kan aneh, ya. Fanas'alullaha min fadlihi. Kita memohon kepada Allah dari karunia-Nya. Qala qauluhu wa ilaihi al-hukmu fid dunya wal akhirah. Berikutnya di dalam hadis disebutkan wa ilaihi al-hukmu fid dunya wal akhirah. Kembali kepadanya, yakni kepada Allah semua hukum itu di dunia dan akhirat. Karena hanya Allah yang punya wewenang di dalamnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ilallah. Apapun yang kalian perselisihkan tentang sesuatu, maka keputusannya, hukumnya itu kembali kepada Allah. Wa qala fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah, kepada Rasul. Mengembalikan kepada Allah, yakni kepada kitabnya. Mengembalikan kepada Rasul, ya kepada sunnahnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik, ya, dan lebih utama. Fal hukmu ilallah wal hukmu ila kitabihi. Maka hukum kembali kepada Allah itu artinya kembali kepada kitabnya, kepada Al-Quran. Wal hukmu ila rasulihi wal hukmu ilaihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafatihi. Sedangkan hukum kembali kepada Rasulnya adalah hukum itu kembali kepadanya saat beliau masih hidup. Dan itu dilakukan oleh para sahabat dulu yang sejaman dengan beliau, ya, karena para sahabat itu murid-muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua mengembalikan segala urusan kepada Rasulullah, bertanya tentang hukum ini hukum itu, ya, dan Rasul memberikan penjelasan, ya. Maka itu mengembalikan hukum kepada Rasulnya saat beliau masih hidup, dan mengembalikan kepada Rasul saat beliau sudah meninggal, yaitu kepada sunnahnya. Kita tidak sejaman, jauh dari zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mengembalikan hukum kepada Rasul, berarti kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sunnah itu jangan dipahami secara sempit, ya. Bukan berarti sesuatu yang kalau dikerjakan dapat pahala ditinggalkan tidak apa-apa. Kata sunnah itu lebih luas daripada itu. Karena sunnah itu sendiri secara bahasa artinya thariqah, jalan, cara. Sesuatu yang ditempuh, ya, jalan yang dilalui, ditempuh dalam beragama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti menyangkut urusan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, ya, adab dan semuanya. Jadi tidak hanya sebatas yang berkaitan dengan ibadah saja, ya, masalah keyakinan, masalah akidah juga harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Makanya para ulama dulu ketika menulis sebuah kitab yang isinya akidah itu diberi judul dengan sunnah, kitabu sunnah, ya, kitab as-sunnah atau syarhus sunnah karya Imam Al-Barbahari, ya. Banyak sekali buku-buku tentang akidah tetapi diberi judul dengan apa? Sunnah. Sunnah karya Imam Ahmad. As-Sunnah karya putranya, ya, Abdullah. Syarhu Sunnah karya Imam Al-Lalikai. Banyak sekali. Ya. Nah, jadi jangan sempit ya memahami kata apa? Sunnah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, lamma ba'athahu ilal yaman bima tahkumu qala bi kitabillah qala fa in lam tajid qala bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa in lam tajid qala ajtahidu ra'yi. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Mu'adz ketika Rasul mengutusnya ke negeri Yaman, bima tahkum, kamu akan menetapkan hukum dengan apa? Qala, jawab Mu'adz, bi kitabillah, dengan kitab Allah, Al-Quran. Menetapkan hukum tentang sesuatu, apakah halal ataukah haram, boleh atau tidak boleh, apakah benar atau salah, lurus atau menyimpang, dengan apa kamu akan menetapkan suatu hukum? Jawab Mu'adz, bi kitabillah, dengan kitab Allah, berdasarkan Al-Quran. Kalau tidak ada, kalau kamu tidak menemukan ada di dalam Al-Quran, qala bi sunnati Rasulillah, jawab Mu'adz, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam tajid, kalau kamu tidak temukan keterangannya dalam Quran, dalam sunnah, qala ajtahid bi ra'yi, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Faqala alhamdulillah alladhi waffaqa rasulillah ila ma yardha rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik rasulillah kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ma yardha Rasulullah, sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini yang memang yang dimaukan oleh Rasul, menetapkan hukum dari Quran dan sunnah. Fa Mu'adz min ajali ulama ishabah bil ahkam wa ma'rifatil halali wal haram wa ma'rifati ahkamil kitabi was sunnah. Supaya diketahui, sahabat Mu'adz bin Jabal ini bukan sahabat yang biasa. Beliau itu min ajali ulama ishabah, termasuk ulama sahabat yang mumpuni pengetahuannya bil ahkam, tentang hukum-hukum, dan banyak mengetahui perkara halal dari perkara yang haram, dan juga mengetahui hukum-hukum kitab dan sunnah. Jadi bukan orang biasa. Makanya ketika beliau tidak menemukan keterangan dari Al-Quran, tidak menemukan keterangan dari sunnah, maka yang beliau lakukan adalah ijtihad. Memang pantas untuk berijtihad, memang sudah kelasnya. Karena enggak sembarangan. Tahu tentang hukum, tahu tentang halal dan haram. Hatam, seluk-beluk isi Al-Quran. Banyak pengetahuannya terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihada saghalahu al-ijtihad. Oleh karena itu boleh baginya untuk berijtihad. Idza lam yajid lil qadiyati hukman fi kitabillah, apabila beliau tidak mendapati hukum tentang sebuah permasalahan dalam kitabullah wala fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bi khilafi ma yaqa'u al-yawm wa qablahu min ahli tafrid fil ahkam. Jelas berbeda dengan apa yang terjadi di hari ini dan bahkan sebelumnya yang dilakukan oleh orang-orang yang menyepelekan hukum, mimman yajhalu hukmallah, yaitu orang-orang yang bodoh, enggak tahu tentang hukum Allah, baik di dalam kitabnya maupun dalam sunnah rasulnya. Fayadhunnu, kemudian dia mengira, annal ijtihad yasughu lahu, dia mengira bahwa ijtihad boleh baginya, ma'al jahli bi ahkamil kitabi was sunnah, padahal bodoh, tidak tahu tentang hukum-hukum baik dalam kitabullah maupun dalam sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai had, ya, sungguh jauh dugaan ini, ya, dugaan yang sangat apa, keliru. Banyak kan orang-orang yang kemudian bermudah-mudah seperti zaman sekarang kita ini, ya, bermudah-mudah untuk ijtihad, padahal pengetahuannya tidak seberapa tentang hukum, pengetahuannya tidak seberapa tentang Quran, tentang hadis. Quran dah hafal, hadis pun juga sama, paling hafal 10 hadis kemudian sudah berani apa, ijtihad. Ketika ditegur jawabannya, lah para sahabat juga ijtihad, para ulama juga ijtihad, ya, mereka manusia, kita juga manusia. Memang betul kalau dari segi manusianya, tetapi mereka manusia yang luar biasa, kamu manusia yang tidak biasa-biasa, ya, manusia yang aneh, yang rendah, tidak memiliki kelebihan apapun, begitu, ya. Jadi hati-hati dari pernyataan bahwa mereka manusia, kita juga manusia, mereka berijtihad, kita juga bisa berijtihad. Ya, harusnya ngaca terlebih dahulu dan pahami dulu apa itu ijtihad, siapa yang berhak untuk berijtihad, kriterianya ada, begitu, enggak sembarangan. Ya. Nah. Qala wa amma yaumul qiyamah fala yahkumu bainal khalqi illa Allah azza wa jalla idza nazala li faslil qada bainal ibad fa yahkumu baina khalqihi bi ilmihi. Adapun pada hari kiamat nanti, maka tidak ada yang menetapkan hukum, ya, di tengah-tengah makhluknya kecuali Allah Azza wa Jal. Ketika Allah turun lifaslil qadha, untuk menyelesaikan permasalahan bainal ibad, yang terjadi antar hamba, entah itu yang berhubungan dengan sesama hamba atau yang berhubungan antara hamba dengan Allah, ya. Fayahkum baina khalqihi bi ilmihi, maka Allah akan menerapkan hukum di tengah-tengah makhluknya dengan ilmunya. Wa huwalladzi, di mana dia Allah adalah zat, la yakhfa alaihi khafiyatan, yang tidak ada satupun luput dari pantauannya, min a'mali khalqihi, dari amalan-amalan yang dilakukan oleh makhluknya. Ya, enggak akan ada yang kelewat. Enggak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Innallaha la yadhlimu mitsqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguhnya Allah tidak akan menzalimi. Ya. Tidak akan melakukan kezaliman walau seberat biji dzarrah, biji yang paling kecil. Jika kamu melakukan kebaikan, maka dia Allah akan melipat gandakannya. Kemudian dia Allah akan mendatangkan pahala yang besar. Wal hukmu yaumal qiyamah innama huwa bil hasanati was sayiat, maka hukum yang ditegakkan nanti pada hari kiamat itu berdasarkan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Ya. yang jadi barometernya adalah kebaikan dan kejelekan. Kalau seseorang datang menghadap Allah banyak melakukan kebaikan, ya tentu dia akan mendapatkan hal yang baik. Kalau tidak, ya sebaliknya. Fayukhadhu lil mazlum minadh-dhalimi min hasanatihi biqadri dhalamatihi wa in kana lahu hasanat. Pada hari kiamat nanti, orang yang melakukan kezoliman itu akan diambil kebaikan-kebaikannya. Orang yang melakukan kezoliman akan diambil kebaikan-kebaikannya sesuai dengan kadar kezolimannya. Ya. Jika dia memiliki kebaikan, kemudian akan diberikan kepada orang-orang yang dizoliminya. Ya. Wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatil madzlum. Tapi kalau yang melakukan kezoliman ini tidak punya kebaikan, maka kejelekan-kejelekan yang ada pada orang yang dizoliminya itu akan ditimpakan kepadanya. Faturiha ala sayyiati dzalim. La yazidu ala hadza mithqala dzarrah wa la yanqus hadza an haqqihi bimithqali dzarrah. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, intinya begitu. Maka hati-hati, meskipun seseorang banyak melakukan kebaikan, kalau dia pernah berbuat zolim, maka kebaikannya bisa jadi diambil kemudian diberikan kepada yang dizoliminya. Kalau sewaktu di dunia dia belum sempat meminta maaf kepada yang dizoliminya. Ya, dan ini orang yang disebut oleh Nabi sebagai muflis, orang yang bangkrut. Ya, datang menghadap Allah pada hari kiamat, banyak melakukan kebaikan, tapi kebaikannya habis. Karena diberikan kepada orang-orang yang pernah dizoliminya. Ya, kalau 10 berarti ke 10 orang terus. Ya, jadi hilang sudah kebaikan yang selama ini dilakukannya sewaktu di dunia. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Muflis. Kalau kebaikannya habis sementara yang didoliminya masih ada, maka kejelekan-kejelekan yang ada pada orang yang didoliminya itu akan ditimpakan kepadanya. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.